Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Ikhwani fid din wa talabah rahimani wa rahimakumullah. Senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas kenikmatan dan anugerah yang Allah senantiasa berikan kepada kita. Yang mana dengan itu semua alhamdulillah Allah mudahkan kita untuk kembali melanjutkan pelajaran tafsir. Yang mana kita mengambil faidah fawaid dari tafsir As-Sa'di rahimahullah. Kita masih pada surah An-Naba. Dan sekarang kita masuk pada ayat yang ke-31. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innalil muttaqina mafaza." Sesungguhnya untuk orang-orang yang bertakwa, dia akan mendapatkan mafaz, tempat keberuntungan. Hadaiqa wa a'naba, kebun-kebun dan buah anggur. Wa kawa'iba atsraba, dan dia akan mendapatkan bidadari-bidadari yang umurnya setara dengan mereka. Wa ka'san dihaqa, mereka akan mendapatkan gelas-gelas yang penuh dengan minuman yang sangat lezat. La yasma'una fiha lawwan wala kidzaba. Mereka ahlul jannah, orang-orang yang bertakwa tidak akan mendengar di dalam surga ucapan-ucapan yang sia-sia dan ucapan dusta. Jazaa'an mir rabbika 'ata'an hisaba. Itu semua adalah balasan dari Rabbmu. Ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah. Berkata al-imam atau al-syeikh As-Sa'di rahimahullah, "Lamma dhakara halal mujrimin, dhakara malal muttaqin." Tatkala Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan keadaan orang-orang yang berdusta, keadaan orang-orang yang berdosa, dzakara malal muttaqin, Allah pula menyebutkan setelahnya tempat kembali orang-orang yang bertakwa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innalil muttaqina mafaza." Sesungguhnya bagi orang-orang yang bertakwa, dia akan mendapatkan mafaz, tempat keberuntungan. Ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah. At-taqwa adalah an taj'ala bainaka wa baina 'iqabillahi al-wiqayah. Takwa adalah engkau menjadikan antara kamu dengan azab Allah Subhanahu wa taala tameng, perisai yang menghalangimu dari azab Allah Subhanahu wa taala. Naam. Alladzina taqaw sakhata rabbihim. Orang-orang bertakwa adalah orang-orang yang menjadikan tameng antara dia dengan kemurkaan dari Rabb mereka. Apa tameng tersebut yang menghalangi orang-orang yang bertakwa dengan azab Allah? Yani kata beliau, bittamassuki bita'ati, dengan dia berpegang teguh dengan ketaatan kepada Allah. Wal inkifafi amma yakrahu, dan dia menahan diri untuk mengerjakan perkara-perkara yang Allah benci. Inilah ketakwaan yang sesungguhnya ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah. Di antara pengertian takwa yang lain yang dijelaskan oleh Imam Talaq bin Habib, takwa adalah an ta'mala bi ta'atillah, engkau beramal dengan ketaatan kepada Allah, ala nurim minallah, di atas cahaya Allah, di atas ilmu agama, tidak serampangan di dalam beribadah. Tarju thawab Allah, dan engkau beribadah mengharap pahala dari Allah. Wa antatruka ma'asi Allah, demikian pula takwa adalah engkau meninggalkan kemaksiatan kepada Allah, kemaksiatan kepada Allah, ala nurim minallah, di atas cahaya dari Allah, di atas ilmu agama. Takhafu iqab Allah, engkau takut dari azab Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, ini sebagian ta'rif, definisi takwa yang dijelaskan oleh para ulama. Maka orang-orang yang bertakwa, falahum mafazun wa manjan wa bu'dun anin nar. Orang-orang yang bertakwa, maka mereka akan mendapatkan tempat keberuntungan. Wa manjan, tempat keselamatan. Dan wa bu'dun anin nar, tempat yang jauh dari neraka. Wa fi dzalikal mafaz, di antara tempat keberuntungan tersebut, lahum, untuk orang-orang yang bertakwa adalah hadai, kebun-kebun. Wahiyal basatin al-jami'ah, yakni kebun-kebun yang mengumpulkan padanya li asnaf al-ashjar, berbagai macam jenis pepohonan. Az-zahiyah fi thamar, yang mana buahnya itu lebat, bercahaya. Allati tatafajjaru baina khilaliha al-anhar, yang mana di antara sela-sela kebun tersebut mengalir sungai-sungai. Nah, sungai yang begitu banyak jenisnya, sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala jelaskan dalam surah Muhammad, mathalul jannati allati wa'idal muttaqun, permisalan, perumpamaan surga yang Allah janjikan untuk orang-orang yang bertakwa. Di antaranya adalah sungai-sungai, ya, yang mana sungai tersebut dari susu, lam yataghayyar ta'mu, yang mana susu tersebut tidak berubah rasanya. Di antara sungai pula adalah sungai dari khamar, ladzatil lisyaribin, yang mana tatkala orang yang meminum dari sungai tersebut, dia akan mendapatkan lezatnya rasa dari khamar tersebut. Demikian pula sungai madu yang akan Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada ahlul jannah. Wa khassa al-a'naba li syarafihi wa kathratihi fi tilka al-hadaiq. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala di sini mengkhususkan buah anggur, li syarafihi, karena kemuliaan yang ada pada buah tersebut. Wa kathratihi, dan banyaknya buah anggur di surga, fi tilkal hadaik, di kebun tersebut. Naam, di sini Allah subhanahu wa ta'ala mengkhususkan buah anggur. Wabil haqiqah, pada hakikatnya buah-buah di surga berbagai macam jenis-jenis yang begitu banyak. Al-jami'ah li asnaf al-ashjar, mengumpulkan padanya berbagai macam pepohonan. Ada pohon kurma, delima dan lain sebagainya. Naam. Walahum fiha zaujat, dan mereka akan mendapatkan pasangan-pasangan mereka. Ala matalibin nufus, sesuai dengan keinginan hati-hati mereka. Kawaib. Kawaib adalah wahyan nawahid allati lam tatakassar thadyuhunna min syababihinna wa quwwatihinna wa nadaratihinna. Kawaib adalah bidadari-bidadari yang mana an-nawahid allati lam tatakassar thadyuhunna, dada-dada mereka tidaklah kendor. Min syababihinna, karena mereka dalam keadaan muda. Wa quwwatihinna, dalam keadaan kuatnya. Wa nadaratihinna, dan dalam keadaan bidadari tersebut. Nadaratihinna, indah dan cantik. Wal atraf allati ala sinnin wahid mutaqarib. Adapun al atraf adalah allati ala sinnin wahid mutaqarib, yang mana bidadari tersebut dengan ahlul jannah mereka umurnya setara, mutaqarib, berdekatan. Naam. Sebagaimana dalam hadis Nabi alaihi salatu wassalam, Nabi alaihi salatu wassalam pernah menyatakan dalam hadisnya, diriwayatkan oleh al-Imam Ahmad dan At-Tirmidzi, yadkhulu ahlul jannah al-jannah jurdan murdan mukahhalin. Ahlul jannah akan masuk ke dalam surga dalam keadaan kulit-kulit mereka yang mulus, yang tidak berbulu badannya ataupun mukanya, wajah mereka mukahhalin, dan mata-mata mereka sangatlah indah. Ini keadaan ahlul jannah, seperti orang yang bercelak. Abna thalathin au thalathin wa thalathina sanatan, umur mereka ahlul jannah di surga kelak adalah sekitar 30 atau thalathin wa thalathina sanah, 33 tahun. Demikian pula hadis yang lain yang datang dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, diriwayatkan oleh al-Imam At-Tirmidzi dan dihasankan oleh al-Imam Al-Albani rahimahullah. Nabi alaihi salatu wasallam menyatakan, ahlul jannah jurdun murdun kuhlun. Penduduk surga kulit-kulit mereka mulus, tidak berbulu badannya dan wajahnya. Di dalam riwayat yang lain, kulit-kulit mereka warnanya putih. La yafna syababuhum, yang mana tidak akan pudar. Ya. Tidak akan pudar syababuhum, masa muda mereka. Wala tabla thiyabuhum, dan tidak akan usang pula pakaian-pakaian mereka. Ini diantara hadis Nabi alaihi salatu wassalam yang menjelaskan umur ahlul jannah, yakni sekitar 30 dan 33 tahun. Nah, demikian pula al-Imam At-Tirmidzi meriwayatkan hadis yang lain yang mana beliau menyebutkan di dalam kitab beliau Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah, yang menjelaskan di antara contoh bercandanya Nabi alaihi salatu wassalam. Atat ajuzun ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam, datang seorang nenek-nenek tua kepada Nabi alaihi salatu wassalam Dan dia mengatakan, ya Rasulullah, ud'ullaha an yudkhilani al-jannah. Ya Rasulullah, berdoalah kepada Allah agar Allah memasukkanku ke dalam surga. Nabi alaihi salatu wasallam menyatakan, ya umma fulan, wahai ummu fulan, innal jannata la tadkhuluha al-ajuz. Innal jannata la tadkhuluha ajuz. Bahwasanya surga tidak akan dimasuki oleh nenek-nenek yang sudah tua. Maka nenek tersebut fawallat tabki. Dia pergi dan dia dalam keadaan menangis. Ya. Mendengar ucapan Nabi alaihi salatu wasalam bahwasanya tidak ada di dalam surga nenek-nenek tua. Maka Nabi alaihi salatu wasalam memerintahkan para sahabat, akhbiruha, kabarkanlah ke nenek tersebut, annaha la tadkhuluha wa hiya ajuz, bahwasanya dia tidak akan masuk ke dalam surga dalam keadaan tua. Naam. Sehingga orang-orang yang sudah tua melebihi umur 33 tahun, maka mereka akan kembali kepada umur-umur tersebut. Naam. Riwayat Al-Imam At-Tirmidzi yang beliau sebutkan dalam kitab Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah. Wa min 'adatil atraf. Kita lanjutkan ucapan Al-Imam As-Sa'di rahimahullah. Di antara kebiasaan orang-orang yang umurnya setara berdekatan, an yakunna muta'alifat muta'ashirat, mereka itu mudah di dalam bergaul. Nah, mudah akrab seseorang yang umurnya berdekatan. Wa dzalika sin alladhi hunna fihi 33 sana. Dan umur mereka yang mana mereka berada di surga, umur mereka adalah 33 sana, 33 tahun. Fi a'dali sinni syabab, yang mana umur 33 tahun tersebut adalah umur pemuda yang puncak dari kekuatan seorang pemuda. Naam. Umur 33 tahun. Naam. Ikhwan fi din rahimani wa rahimakumullah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ka'san dihaqa. Mereka akan mendapatkan gelas-gelas yang penuh dengan minuman. Ay mamlu'atun min rahiq. Penuh dengan minuman-minuman khamar. Ladzatil lisyaribin. Yang mana tatkala orang yang meminumnya akan mendapatkan kelezatan. Tidak seperti khamar di dunia. Tatkala seseorang meminum khamar di dunia, dia akan mendapatkan pusing dan lain sebagainya. Adapun khamar di surga kelak, ladzatil lisyaribin. Orang yang meminumnya akan mendapatkan kelezatan. La yasma'una fiha lawan. Mereka di dalam surga tidak akan mendengar ucapan-ucapan yang sia-sia. Kalaman la fa'idata fih. Ucapan yang tidak ada faidahnya. Wala kidzaba, dan ucapan yang penuh dengan kedustaan. Ay isman. Ucapan yang naam terdapat padanya dosa. Tidak ada di dalam surga. Karena Allah Subhanahu wa taala menghilangkan kedengkian, hasad pada ahlul jannah, penduduk surga. Sehingga mereka tidaklah mengucapkan di dalam surga melainkan ucapan-ucapan yang baik. Nah, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala nyatakan dalam ayat yang lain, la yasma'una fiha lawwan wala ta'thima. Mereka ahlul jannah, penduduk surga, Di dalam surga mereka tidak akan mendengarkan ucapan-ucapan yang sia-sia dan ucapan-ucapan yang padanya ada dosa. Illa qilan salaman salama. Tidak lain dan tidak bukan yang mereka dengarkan, yang mereka ucapkan, melainkan salam, salam, keselamatan dan keselamatan. Nah, ini ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala untuk orang-orang yang bertakwa. Yani orang-orang yang bertakwa, dia menjadikan antara dia dengan azab Allah al-wiqayah, tameng yang membatasi dia dari azab Allah. Apa tameng tersebut? Sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Al-Imam As-Sa'di rahimahullah, yakni at-tamassuk bi ta'atihi. Dengan kita berpegang teguh dengan melakukan, menjalankan ketaatan kepada Allah. Wal inkifaf amma yakrahuhu. Menahan diri dari perkara-perkara yang Allah Subhanahu wa taala benci. Nah. Kemudian Al-Syekh As-Sa'di rahimahullah mengingatkan kita di akhir tafsir ayat-ayat tersebut. Wa innama a'tahumullahu hadza ath-thawab al-jazila. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada mereka ganjaran yang begitu besar ini. Min fadlihi wa ihsani. Itu semua dari karunia dan kebaikan dari Allah. Naam. Jazaa'an mir rabbik, sebagai balasan dari Rabbmu. Ini naam yang perlu kita ingat. Bahwasanya seseorang masuk ke dalam surga bukan karena semata-mata amalannya. Naam. Min fadlihi wa ihsani. Itu semua didapat karena karunia dan ihsan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Nabi alaihi salatu wasalam mengingatkan kita dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu an. Nabi pernah menyatakan lan yunajjiya ahadan minkum amalu. Tidaklah kalian itu selamat. Tidaklah kalian akan selamat dari api neraka semata-mata dengan sebab amalan-amalan kalian. Maka para sahabat bertanya, wala anta ya Rasulullah. Apakah demikian pula engkau ya Rasulullah? Wala ana, kata Nabi alaihi salatu wasalam. Demikian pula aku. Aku tidaklah masuk ke dalam surga semata-mata karena amalanku. Illa an yataghammadani Allahu bi rahmatin, melainkan karena Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepadaku rahmatnya. Nah, sehingga seorang bisa beramal saleh adalah semata-mata karunia dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena kehebatannya, bukan karena kepintarannya. Naam, dia bisa beramal dengan amalan-amalan tersebut. Asy-Syaikh Muqbil Al-Wadi'i rahimahullah, yang mana Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada beliau kenikmatan yang besar. Beliau memiliki pondok yang mana tatkala itu manusia seluruhnya di dunia datang ke markis beliau belajar kepada beliau Al-Imam Al-Wadi'i rahimahullah. Namun beliau mengajarkan murid-muridnya bahwasanya itu semua semata-mata adalah karunia dari Allah. Beliau mengatakan, la bihaulina wa la biquwatina wa la bisyaja'atina wa la bifasahatina wa la biilmina walakinnahu amrun aradallah. Tidaklah kita mendapatkan nikmat ini karena kehebatan kita, kemampuan kita, keberanian kita, kefasihan kita di dalam berbicara. Bukan pula karena ilmu yang kita miliki. Melainkan ini semua adalah perkara yang sudah Allah Subhanahu wa taala inginkan. Naam, di sini Syekh Mukbil mengajarkan kita untuk kita ingat bahwasanya amalan-amalan yang kita kerjakan tidaklah lepas dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Naam. Pernah datang hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Hakim di dalam kitab beliau. Beliau sebutkan di dalam kitab beliau Al-Mustadrak dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma. Hadis marfu'. Dari Jibril alaihi salam, dia mengatakan, "Inna 'abidan 'abadallaha ta'ala 'ala ra'si jabalin fil bahr." Bahwasanya ada seorang hamba Allah yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala di atas gunung, fil bahr, di tengah-tengah laut. Khamsa mi'ati sanah, dia beribadah kepada Allah selama 500 tahun. Thumma sa'ala rabbahu an yaqbidahu sajidan, kemudian dia meminta kepada Allah agar Allah matikan dia dalam keadaan sujud. Kemudian Jibril mengatakan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidaklah kami melewatinya tatkala kami turun ke dunia, kemudian tatkala kami naik lagi ke langit, melainkan kami pasti mendapati hamba tersebut dalam keadaan beribadah kepada Allah. Kemudian dia dibangkitkan pada yaumul qiyamah, fayuqafu baina yadayillah, dia diletakkan di hadapan Allah. Maka Allah mengatakan kepada para malaikat, udkhulu abdi al-jannah birahmati, masukkanlah hambaku ini ke dalam surga dengan rahmatku. Maka hamba ini mengatakan, bi'amali ya Rabb, masukkanlah aku ke dalam surga dengan sebab amalanku. Dia mengatakannya thalatha marrat, sebanyak 3 kali. Maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan para malaikat, qaisu 'abdi bi ni'ami 'alai wa bi 'amali. Coba timbang nikmatku yang telah aku berikan kepadanya dan amalan-amalan yang dia kerjakan selama 500 tahun tersebut. Fayajiduna ni'matal basar, maka ternyata nikmat penglihatan didapati oleh malaikat, qad ahatat bi'ibadati khamsi mi'ati sana, nikmat penglihatan telah mengalahkan ibadah hamba tersebut yang dia kerjakan selama 500 tahun. Wa baqiyat ni'matul jasad, dan masih banyak nikmat jasad yang lainnya, penglihatan, berjalan dan lain sebagainya. Maka Allah Subhanahu wa taala menyatakan, udkhulu 'abdi an-nar, masukkanlah hambaku ini ke dalam neraka. Maka dia diseret ilan nar, ke neraka. Kemudian dia mengatakan, bi rahmatika ya rab adkhilni al-jannah, dengan rahmatmu ya Allah masukkanlah aku ke dalam surga. Maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Jibril memasukkan dia, memerintahkan malaikat untuk memasukkan dia ke dalam surga. Kemudian di dalam akhir hadis, Jibril alaihissalam mengatakan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innamal asya'u birahmatillah ya Muhammad, sesungguhnya segala sesuatu itu butuh dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Naam. Ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah. Jazaa'an min rabbika 'ata'an hisaba. Itu semua adalah balasan dari Rabbmu. Naam. Ai bisababi a'malihim allati waffaqahullahu laha. Yani balasan tersebut karena sebab amalan-amalan mereka, yang mana dengan amalan tersebut dia akan mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Naam. Sebagaimana Nabi alaihi salatu wasallam nyatakan, saddidu wa qaribu. Beramalah kalian untuk mendapatkan rahmat Allah, saddidu, dengan amalan yang paling sempurna. Yani dimisalkan oleh Nabi alaihi salatu wasalam dalam hadis yang lain, as-sadad sadaduka fis sahmi. Berusaha untuk sempurna itu seperti seseorang yang memanah, mengincar area yang tepat. Naam, demikian pula tatkala seorang beramal, saddidu, berusahalah beramal dengan sempurna sesuai dengan bimbingan Nabi alaihi salatu wasalam. Wa qaribu, jika tidak bisa sempurna, maka berusahalah untuk mendekati kesempurnaan. Naam. Ini wasiat dari Nabi alaihi salatu wasalam. Wa ja'alaha thamanan li jannatihi wa na'imiha. Dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan itu semuanya, amalan mereka, sebagai harga untuk membeli surganya Allah dan kenikmatan-kenikmatan yang ada padanya. Allah Subhanahu wa taala nyatakan dalam surah As-Saff, ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim. Wahai orang-orang yang beriman, apakah kalian mau aku tunjukkan perniagaan yang mana dengan perniagaan tersebut tunjikum min adzabin alim, kalian akan diselamatkan dari adab Allah yang sangat pedih. Nah, perniagaan yang tidak ada padanya kerugian. Apa perniagaannya? Tu'minuna billahi wa rasuli. Kalian beriman kepada Allah dan Rasulnya. Wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Yani dengan kalian beriman kepada Allah dan Rasulnya, kalian berjihad di jalan Allah dengan harta-harta kalian, dengan anggota badan kalian, maka itu semua adalah perkara yang lebih baik untuk kalian jika kalian mengetahuinya. Maka Allah Subhanahu wa taala yaghfir lakum dzunubakum, akan mengampuni dosa-dosa kalian. Allah akan memasukkan kalian ke dalam surga yang mana tajri min tahtihal anhar, mengalir di bawah surga tersebut sungai-sungai. Wa masakinat thayyibah fi jannati adn, dan Allah akan memberikan kepada kalian tempat yang istimewa di surga Adn nanti. Nah, ini perniagaan antara kita dengan Allah. Yani dengan kita beriman kepada Allah dan Rasulnya, dan kita berjihad di jalan Allah dengan harta-harta kita, dengan badan-badan kita. Di antara bentuk jihad yang dapat kita kerjakan adalah talabatul ilm, belajar ilmu agama. Sebagaimana Nabi alaihi salatu wasallam nyatakan, man kharaja, barang siapa yang keluar dari rumahnya untuk belajar ilmu agama, maka dia fahuwa fi sabilillah. Dia adalah seorang yang sedang berjihad di jalan Allah, hatta yarji', sampai dia kembali ke rumahnya, sampai dia kembali ke kampung halamannya. Naam, ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat yang selanjutnya, Rabbis samawati wal ardi wama bainahuma ar-Rahman la yamlikuna minhu khitaba. Dialah Allah Rabb as-samawat wal ard, Rabb yang menguasai, yang mengatur alam semesta, langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya. Naam. Berkata al-Imam As-Sa'di rahimahullah, ay alladhi a'tahum hadhihi al-'ataya huwa rabbuhum. Zat yang memberikan nikmat-nikmat tersebut adalah Rabb mereka, yakni Allah. Yang memberikan kenikmatan-kenikmatan di dalam surga adalah Rabb mereka, Rabb semesta alam. Alladhi khalaqaha wa dabbaraha, yang mana Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan langit dan bumi. Allah yang mengatur apa saja yang ada di dalam bumi ataupun yang ada di langit. Ar-Rahman, dialah Allah Ar-Rahman. Alladhi rahmatuhu wasi'at kulla syai', yang mana rahmat Allah, kasih sayang Allah mencakup segala sesuatu. Farabbahum wa rahimahum wa latafahu bihim hatta adraku ma adraku. Dialah Allah yang mengurusi mereka, yang mengatur mereka, yang merahmati mereka, yang berbuat lemah lembut kepada mereka sehingga mereka mendapatkan kenikmatan-kenikmatan tersebut. Thumma dzakara, kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan azamatahu wa mulkahul azim yaumal qiyamah, keagungan Allah dan kekuasaan Allah pada yaumul qiyamah. Naam. Wa anna jami'al khalqi kulluhum dzalikal yaum sakitun la yatakallamun. Bahwasanya para makhluk nanti pada yaumul qiyamah mereka akan diam, tidak berbicara. Naam. Kata Allah Subhanahu wa taala, la yamlikuuna minhu khitaba. Tidak ada yang berbicara pada yaumul qiyamah. Naam, illa man adzina lahu ar-rahman wa qala shawaba. Kecuali orang yang Allah berikan izin untuk dia berbicara. Wa qala shawaba, dan apa yang dia ucapkan adalah perkara yang al-haq, kebenaran. Fala yatakallamu ahadun illa bihadaini asyartain. Pada yaumul qiyamah tidak ada yang berbicara tanpa dua syarat ini. Syarat yang pertama adalah an ya'dhanallahu lahu fil kalam. Orang tersebut diberikan izin oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berbicara. Wa an yakuna ma takallama bihi shawaban. Syarat yang kedua adalah apa yang dia ucapkan adalah ucapan yang benar. Naam. Li'anna dzalikal yaum, karena pada hari itu huwal haq, hari al-haq, hari kebenaran. Alladzi la yaruju fihi al-batil, yang mana pada yaumul qiyamah tidak akan laris laku kebatilan. Wala yanfa'u fihi al-kadzib, tidak akan bermanfaat pula kedustaan pada yaumul qiyamah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala nyatakan dalam ayat yang setelahnya, yauma yaqumur ruh wal malaikatu saffa, dan berdirilah ar-ruh. Naam, di sini para ulama berselisih pendapat. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah menyebutkan 6 pendapat dari para al-mufassirin. Naam. Ada di antara yang mengatakan bahwasanya ar-ruh adalah arwah Bani Adam. Ada pula yang mengatakan ar-ruh di sini adalah Al-Qur'anul Karim, Al-Qur'an. Dan ada juga yang berpendapat bahwasanya ar-ruh adalah Jibril alaihissalam. Dan ini yang dipegang oleh Al-Imam As-Sa'di rahimahullah. Wa huwa Jibril alaihissalam. Ar-ruh tersebut adalah Jibril alaihissalam. Alladhi huwa ashraful malaikah, yang mana Jibril adalah malaikat yang paling mulia. Aqrabul malaikah ilallah, malaikat yang paling dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Wal malaikah, demikian pula malaikat aidan, demikian pula. Yaqumul jami', mereka berdiri semuanya. Saffan, mereka berdiri bersaf-saf. Khadi'ina lillah, mereka merendahkan diri mereka kepada Allah. La yatakallamun, tidak ada yang berbicara tatkala itu. Illa bima adzina lahumullahu bih, kecuali apa saja yang Allah Subhanahu wa taala izinkan. Falamma raghaba wa rahaba wa basyara wa anzara, maka setelah Allah Subhanahu wa taala raghaba, memberikan peringatan, Allah Subhanahu wa taala menakut-nakuti mereka. Falamma raghaba, tatkala Allah Subhanahu wa taala memberikan semangat kepada mereka, warahaba, dan Allah menakut-nakuti mereka, wabasyara, dan Allah memberikan kabar gembira kepada mereka, wa anzara, dan Allah memberikan peringatan kepada mereka. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, faman syaa'at takhadha ila rabbih ma'aba, barang siapa yang ingin mengambil kepada Rabb-nya ma'ab, jalan kepada Rabb-nya, ai amalan wa qadama sidqin, yakni amalan-amalan mereka yang mana amalan tersebut yarji' ilaihi yaumul qiyamah, akan kembali kepada Allah pada yaumul qiyamah. Inna anzarnakum adzaban qariba, sesungguhnya kami, kata Allah, telah memberikan peringatan kepada kalian azab yang dekat ini. Li'annahu qad azaffa muqbilan, karena azab yang pedih tersebut, azaffa muqbilan, akan datang. Wa kullu ma huwa atin fa huwa qarib, dan setiap yang akan datang itu dekat. Yauma yanzurul mar'u ma qaddamat yada, yani hari di mana seseorang akan melihat apa saja yang dia amalkan di dunia. Hadzal ladzi yuhimmu wa yafzi'u ilaih, inilah yang mereka takuti. Naam, mereka takuti atas hal itu semuanya. Maka kata beliau rahimahullah, falyanzur fi hadhihi dunya ilaih, maka cobalah lihat oleh kalian amalan apa yang sudah kalian persiapkan di dunia ini. Nah, ini nasihat dari Asy-Syaikh As-Sa'di rahimahullah. Barang siapa yang ingin tahu manzilahnya, kedudukannya nanti pada yaumul qiyamah, maka lihatlah amalan apa yang telah dia kerjakan. Nah, sebagaimana dikatakan oleh para ulama salafun salih, man arada an ya'lam manzilatahu gadan falyanzur ma 'amilahu fid dunya fa 'alaihi yanzil, barang siapa yang ingin tahu apa yang akan dia dapatkan kelak pada yaumul qiyamah, maka coba lihatlah amalan apa yang dia kerjakan selama dia di dunia, maka itulah yang dia akan dapatkan nanti pada yaumul qiyamah. Jika amalannya jelek, maka wal'iyadzubillah, itu tanda dia akan mendapatkan azab Allah. Apabila amalannya itu salih, amalannya baik, maka itu tanda dia akan mendapatkan kenikmatan-kenikmatan Allah Subhanahu wa taala. Naam. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala firmankan, ya ayyuhalladzina amanu taqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah, dan lihatlah oleh kalian pada diri-diri kalian apa saja yang telah kalian siapkan untuk yaumul qiyamah nanti. Lihatlah amalan-amalan kalian. Apakah amalan kalian ini adalah amalan yang baik ataukah sebaliknya, wal'iyadu billah. Naam. Al-Imam Aun bin Abdullah pernah mengingatkan kita di dalam ucapan beliau, inna man kana qablakum, sesungguhnya orang-orang sebelum kalian, salafun as-salih, kanu yaj'aluna lid-dunya ma faddala an akhiratihim, mereka menjadikan untuk dunia mereka adalah sisa waktu dari akhirat mereka. Sisa waktu di dunia mereka, mereka habiskan untuk beribadah kepada Allah. Maka setelah mereka beribadah kepada Allah, sisa tersebut digunakan untuk mencari perkara-perkara duniawiyah. Namun kata beliau, wa innakumul yaum, adapun kalian pada hari ini, taj'aluna li akhiratikum ma faddala an dunyakum, kalian menjadikan waktu untuk akhirat kalian adalah sisa dari kalian mencari duniawiyah, mencari perkara-perkara duniawiyah dari pagi sampai malam. Dia beribadah adalah sisa-sisa waktu dari dia mencari perkara-perkara duniawiyah. Nah, ini nasihat dari Imam Aun bin Abdullah rahimahullah. Al-ayat. Fa'in wajada khairan falyahmadillah. Jika dia mendapatkan kebaikan dari amalannya, maka pujilah Allah subhanahu wa ta'ala. Karena itu semua tidak lain dan tidak bukan, tidak lepas dari rahmat Allah, hidayah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in, mereka mengatakan, laulallah mahtadaina, wa ma sallaina wa ma tasaddaqna. Kalau bukan karena Allah, kalau bukan karena rahmat dari Allah, mahtadaina, kita tidak akan mendapatkan hidayah. Wa ma sallaina, kita tidak akan bisa menegakkan ibadah salat. Wa ma tasaddaqna, demikian pula kita tidak akan bisa bersedekah. Naam, ibadah, amalan saleh yang kita kerjakan itu murni karunia dan rahmat dari Allah. Wa in wajada ghaira dzalika fala yalumanna ila nafsah. Jika dia mendapatkan selain dari itu, maka janganlah dia mencela kecuali celaklah dirinya sendiri. Walihada, oleh karenanya, kanal kuffaru yatamannaunal maut. Orang-orang kufar pada yaumul qiyamah yatamannauna al maut, berkeinginan untuk mati dalam keadaan menjadi turab, tanah, tidak disiksa oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala nyatakan di akhir ayat, wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Duhai sekiranya aku kuntu turaba, dahulu adalah sebagai tanah. Naam, karena mereka min syiddatil hasrah wan nadam, karena penyesalan yang sangat yang mereka rasakan pada yaumul qiyamah. Naam, mereka menginginkan seperti binatang-binatang ternak yang mana Allah subhanahu wa ta'ala bangkitkan binatang tersebut hanya untuk menunaikan balasan bagi binatang yang telah mendzalimi binatang yang lain, akan dibalas pada yaumul qiyamah. Nah, namun tatkala itu semua telah dibalas, semua yang telah dilakukan oleh binatang-binatang tersebut telah diqisas oleh Allah subhanahu wa ta'ala, maka mereka, binatang-binatang tersebut, akan menjadi turab, tanah. Naam, nas'alullaha an yu'afiyana minal kufr wa syar kullih innahu jawadun kirim. Maka di sini kita meminta kepada Allah keselamatan dari kekufuran dan kejelekan semuanya. Walhamdulillah, tamma tafsir surah Amma, walhamdulillahi rabbil alamin. Selesai tafsir surah Amma, surat An-Naba, walhamdulillahi rabbil alamin. Kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dari apa yang telah kita sebutkan, tafsir dari surah An-Naba ini, semoga dengan itu semuanya dapat memberikan faidah kepada kita semuanya, sehingga kita bisa meningkatkan ibadah kita kepada Allah, meningkatkan keimanan kita kepada Allah, meningkatkan ketaatan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Naam. Ikhwan fi din rahimani wa rahimakumullah. Kita cukupkan insyaAllah pada pertemuan kali ini tafsir surah An-Naba. InsyaAllah pada pertemuan yang akan datang kita akan lanjutkan tafsir surah An-Nazi'at. Wallahu a'lamu bis-shawab. Wa sallallahu wasallam ala nabika Muhammad. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.